Dah, video biskop habis. Kembali ke sini. Ya, itu sekilas rahasia Majlis Ar-Raudhah. Dulu saya dirikan Majlis Ar-Raudhah di rumah Habib Hasyim Al-Hasni. Habib Hasyim itu ada di pojok. Ya, orangnya delik, tidak pernah mau tampil. Saat saya tidak digubris orang, beliau yang gubris saya. Saat saya dijauhi orang, beliau yang mendampingi saya. Sampai hari ini alhamdulillah terus berada di samping saya. Dan itu doa kakak beliau ketika haji. Dakwahnya Habib Husin juga, kata Habib Husin Anis, itu kalau enggak ada beliau juga tidak jalan. Ini orangnya delik di belakang. Dulu kakak beliau waktu haji, pulang haji bilang sama saya di depan Ka'bah doa biar kamu sama Hasyim enggak pisah sampai hari kiamat gitu. Amin, saya bilang amin gitu. Itu doa kakaknya waktu itu. Insyaallah kabul ya depan Ka'bah. Nah, ini sekarang majelis kalau saya berdiri coba, kenyataan kan ini sampai di jalan walaupun sudah dibangun 3 lantai. Alhamdulillah kita sudah beli tanah di samping, harganya 2M650 juta hutang. Ya, alhamdulillah sampai hari ini mobil saya juga sudah saya jual 2. Ya, 2. Kemudian yang 2 lagi saya jaminkan untuk pinjam utang sama teman. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya beli mobil 1 lagi dari Jakarta, utang dulu. Yang penting bisa buat muter-muter, ada kaki. Sehingga nanti awal Mei saya harus melunasi 1M, kurang 800 juta. Kurangnya tinggal dikit, kurangnya cuma kurang 200 juta insyaallah. Yang 1M itu ya, kurang 200 juta. Besok pagi saya mau berangkat ke Taiwan insyaallah. Ya, mau berangkat ke Taiwan. Doakan dakwahnya barokah. Terus jualan bukunya laris manis. Nah, kalau jualan buku laris manis insyaallah pulang bawa duit yang lumayan gitu kan, buat nambah-nambahi. Ya, kemudian 2 minggu lagi, 10 hari lagi insyaallah saya mau ke Hong Kong insyaallah. Doakan juga dakwahnya barokah. Terus jualan bukunya laris manis. Termasuk semoga ustadznya laris manis di sana. Ya, guyon. Insyaallah demikian. Kemudian nanti kalau sudah akhir Mei, saya sudah tanya sama yang punya punya tanah ya, itu kan masih disewa. Insyaallah akhir Mei sudah selesai kontraknya, jadi awal Juni insyaallah akan saya robohkan. Yang mau ikut kerja bakti ngerobohkan awal Juni daftar ke saya. Ya, daftar ke saya. Jadi nanti ngirit tukang. Yang ngirit tukang, yang ikut kerja bakti juga dapat pahala besar insyaallah. Yang pertama kali daftar Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ini yang nanti pertama kali akan ikut merobohkan ya, cancut tali wondo. Kita akan bongkar satu persatu. Saya pengen tempat ini jadi pelabuhan hati para penuntut ilmu ila yaumil kiamah. Dan saya pengen tempat ini jadi markas besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Sasolo Raya. Saya pengen tempat ini menjadi tempat silaturahimnya semua kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah Sasolo Raya. Saya pengen yang datang ke tempat ini, yang sumpek pulang, belum sampai pulang baru masuk, sumpeknya hilang selama-lamanya. Saya pengen yang datang ke tempat ini masuk, dosanya banyak, terutama saya. Belum sampai pulang, dosanya udah habis, gogrok, rontok, tidak bersisa lah lagi. Saya pengen yang masuk ke tempat ini, masuk belum pulang, hajatnya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen yang dipinginkan Habib Anis Al-Habsyi. Saya pengen yang dipinginkan Habib Alwi Al-Habsyi. Saya pengen yang dipinginkan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Makanya tadi saya teriakkan, ya Habib li syah. lillah lillah ya ibni imam shay lillah majlis ini bisa berdiri karena orang-orang yang lemah. Innama tunsoruna bidu'afaikum. Kalian mendapat pertolongan berkat orang-orang yang lemah di antara kalian. Teman-teman saya di sini banyak orang-orang yang susah tapi siap kerja bakti, gotong royong, siap saya bentak, siap saya maki, siap saya caci, bahkan siap saya tendang dan tempeleng. Siap, gak pakai marah. Seandainya saya tempeleng gak marah, paling batas balas jotos. Ya, tempeleng gak marah, tapi balas jotos. Gak seperti itu. Capek-capek teman saya ini, banyak relawan, alhamdulillah sekarang sudah terbentuk. Saya dan teman-teman buat relawan, kita kasih nama Raja Relawan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Raja ini insyaallah tugasnya bukan cuma untuk majlis Ar-Raudhah, tapi nanti untuk majlis-majlis yang lain yang membutuhkan relawan, maka ketuanya Raja Mas Roni Al-Gondrongi. Pokoknya sebelum dicukur saya kasih julukan Al-Gondrongi. Itu ketuanya itu, Mas Roni Al-Gondrongi ketuanya. Insya Allah akan menggerakkan pasukan rajanya untuk membantu Ahlus Sunnah Wal Jamaah se-Solo Raya yang pengen dibantu relawan raja. Saya harap nanti jumlah relawannya terus nambah. Kegiatan relawan ada latihan hadroh, latihan rebana, piknik ketawang mangu, dan nantinya ziarah ke makam para wali, ziarah ke wali-wali yang masih hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tugas yang paling dekat, lunaskan tanah sebelah. Itu tugas yang paling dekat. Yang pengen bantu lunaskan, caranya gampang, gak usah repot-repot, borong buku saya, pasti lunas. Itu kalau buku saya jenengan beli, itu gak sampai seminggu pasti lunas, insya Allah. Setuju? Setuju. Yang gak punya duit bagaimana? Gak usah beli, cukup doa, doakan. Karena bantu itu tidak harus dengan uang. Yang paling utama, bantu dengan doa, doa yang muncul dari hatinya orang-orang yang tidak punya apa apa, itu bisa gogroken berkah dari langit, memunculkan barokah dari bumi. Setuju? Alhamdulillah. Terus mau suruh ceramah apa lagi saya? Ini majlis ini enggak butuh ceramah lagi. Ya, majlis ini enggak butuh ceramah lagi. Saya cuma mau ngobrol-ngobrol pendek-pendek saja. Insyaallah mestinya kan Jumat ini saya mau bagi dua. Yang satu dijual, yang satu gratis gitu kan? Buku wirid akan dibagi gratis. Cuman belum takdirnya terbit pada Jumat ini. Tunggu saja Jumat-Jumat berikutnya. Iya, biar terus orang rajin datang. Sudah jadi, cuman belum sempat masukkan ke percetakan sebab saya keluyuran ngalor ngidul ngetan ngulon untuk melunaskan tanah sebelah. Ya, kesana kesini. Kemudian untuk CD audio judul Habibana Ali, covernya kira-kira cantik atau enggak cantik? Cantik ya? Ini yang buat sarjana lulusan Ar-Raudhah, Habib Noval bin Muhammad Ali Drus sendiri ini. Ini desain saya sendiri, sak kecekle dengan bekal ilmu ala kadarnya, otak-atik jadinya seperti ini. Jadi kalau memang jelek ya harap dimaklumi. Tapi insya Allah yang enggak elek banget oh ya. Nah, ini bagus enggak, Habib? Nah, kalau Habib Husin bilang bagus berarti bagus. Karena beliau perfeksionis, saya enggak butuh pendapat jenengan, cukup yang satu ini. Ini Habibana Ali, munsyidnya Syekh Ali. Saya kasih julukan Syekh. Syekh itu julukan untuk ulama. Ini pantas dipanggil Syekh karena hidupnya solawatan, hidupnya membuat orang jadi kangen kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali maksum, cuman maksumnya enggak saya sebut. Nanti kalau konangan Ali maksum setau krungu aku. Nah, Syekh Ali gitu saja ya, Syekh Ali. Saya namakan album ini Habibana Ali, jenis albumnya musik sufi klasik. Ini CD yang pertama. Isinya satu Asmaul Husna, yang kedua ya Habibana Ali, yang ketiga ya Sayyidi ya Rasulullah Yang keempat, ya arhamar rahimin. Yang kelima, miftahul jannah. Yang keenam, talama ashku gharami. Ya, talama ashku gharami. Nanti isinya CD-CD ini, episode kedua, ketiga, dan keempat, bocoran episode kedua, Al-Madad ala Syekh Ali. Ya, Al-Madad yang tadi itu. Kemudian ada juga ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lagunya bagaimana? Rahasia. Ya, lagu yang ketiga adalah Shalawat Tibbil Qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma shalli. Suara saya jelek. Nanti itu untuk CD yang kedua. Kira-kira senang enggak dengar suara Shalawat Tibbil Qulub dengan lagu begitu? Senang. Nah, nanti miliki CD yang kedua. Ini dibuat untuk apa? Biaya pembangunan Masjid Ar-Raudhah dan biaya pembelian mobil untuk tim Hadroh Jepara. Tim Hadroh Jepara ini saya janjikan mau saya belikan mobil. Insyaallah wujud enggak sampai 2 bulan lagi. Setuju? Setuju? Mosok jenengan tego, orang yang hibur jenengan, orang yang buat jenengan kangen sama Rasulullah, orang yang buat jenengan nangis, itu dari Jepara golek sewan mobil terus sak Jepara sing ngili yo ana. Ya cari sewa mobil terus gitu kan ya. Nah, insyaallah nanti punya mobil sendiri, enggak usah nyewa-nyewa tapi bisa disewakan. Amin Allahumma. Amin. Ya, tentunya juga untuk yang nyanyi ada hadiah khusus yang banyak biar cepat punya rumah sendiri. Enggak yang nyanyi nunut di rumahnya orang terus. Setuju Syekh Ali? Oh, lu gaya mantuk-mantuk di ngelok. Setuju ya? Setuju. Ini kan suaranya harus dihargai. Orang kalau suaranya bagus di negeri ini dibayar mahal, jadi orang kaya, artis, betul enggak? Padahal itu kadang suaranya untuk maksiat. Lah ini suara buat orang zikir, ingat sama Allah, buat orang jadi nangis, jadi khusyuk, ingat sama dosanya, minta ampun, jadi bisa kembali. Suara begini kok enggak diregani, enggak dihargai, kan kebangetan toh ya. Lah siapa yang kebangetan? Jenengan sama saya. Oh, yang dengarkan jenengan sama saya kok. Makanya saya berusaha menghargai semampu saya, semaksimal yang saya bisa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini udah jam 10:30. Saya nanya, kira-kira hadir di sini artinya ayam atau enggak ayam? Tentrem atau enggak tentrem? Terima kasih pada Habib Husin Anis, beliau yang bimbing saya untuk ngelola majelis ini. Kurang apa dikasih tahu. Contoh saja, ini ambennya kebesaran, enak kalau pendek. Tapi enggak nyuruh motong, saya potong jadi dua. Biar apa? Biar jamaah itu enggak kehabisan tempat goro-goro amben. Nah, gini kan jadi enak apa? Jadi enak, bagus. Nah, sisanya ditaruh di sana, yang di sana jadi sesepuh model baru. Itu bib, pojok sana ya. Ini sesepuh model baru bagian sana. Jadi itu boleh gonta-ganti yang duduk siapapun tiap Jumat, gitu ya. Ini dibuat kecil begini biar nyaman, biar enak. Kalau ada yang duduk di bawah mohon maaf, ini bukan karena mau apa ya, cuman biar kelihatan semua. Kalau di sini kan enak, yang lain bisa nyawang. Saya terpaksa berdiri karena yang di jalan enggak kelihatan. Ngaten. Ya, makasih banyak. Kemudian yang kedua, ini yang hadirkan dari berbagai tempat ya. Nah, saya ucapkan selamat untuk Anda semua karena kemarin sudah ikut pemilu dan pemilunya aman, tertib, sukses. Insyaallah terus sampai Pilpres bisa aman, tertib, sukses, dan insyaallah bangsa ini dikasih pemimpin sama Allah nantinya, pemimpin yang bisa menghidupkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemimpin yang bisa menghidupkan para aulia wasolihin, pemimpin yang bisa menjaga Pulau Jawa dan pulau-pulau seluruh Indonesia tetap bermayoritas adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Dan semoga seluruh calon presiden dibuat rukun, saling menyayangi, tidak saling membenci. Begitu pula seluruh pendukung capres-capres yang ada, semoga disadarkan oleh Allah semuanya adalah anak bangsa yang pengen bangsa ini maju, pengen bangsa ini selamat, sehingga nanti berjalan pesta demokrasi ini rukun, ayem, tentrem, selamat, jenengan hidup enak, saya hidup enak, kita hidup enak, tinggal ibadah. Terakhir. Iya, kalau saya enggak ngomong terakhir enggak bakal mandek sampai subuh. Itu jaminan. Kata paman saya ini, Novel itu kalau sakit gak usah dikasih obat, sembuh, kasih mic. Itu beliau ngomong, Novel ini kalau sakit gak usah kasih obat, kasih mic, sembuh insya Allah gitu. Saking duyane ngomong gitu. Karena semangatnya untuk ceramah, kasih mic, insya Allah sembuh, alhamdulillah. Dan berkat ucapan beliau ini, saya kalau mau ceramah sakit megang mic jadi sembuh. Ya, megang mic jadi sembuh. Terima kasih semuanya. Insyaallah saya sehat, jenengan sehat, kita semua sehat wal afiat. Terakhir di sini banyak orang nitip doa. Saya enggak bisa baca satu-satu. SMS juga banyak, yang lewat BB juga banyak, ya kan? Yang lewat WhatsApp juga banyak. Yang di sini yang enggak sempat nulis juga banyak. Tadi semua sudah kita niatkan, kita bacakan. Jadi enggak usah ragu, jenengan masuk pasang niat, Allah itu mengetahui ma fi dhamiri ibadi. Apa yang di hati hambanya itu Allah ngerti. Innamal a'malu binniat. Mantap yang begitu, pasti insyaallah hajatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk semua teman-teman yang transfer ke saya, baik dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Singapura, dari Malaysia, dari negara yang kita cintai ini, siapapun orangnya, yang kalau transfer belum sempat saya balas SMS-nya. SMS itu ya, Bib, saya transfer. Kalau saya belum sempat balas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kemungkinan kadang itu handphone dibuat mainan anak, SMS-nya terhapus. Atau kadang itu kesalahan teknis dari apa itu sinyal itu ya. Kadang handphone itu SMS bisa masuk, kadang tidak masuk. Jadi mohon maaf, yang jelas jenengan yang sudah membantu dengan doa, dengan tenaga, dengan niat, dengan pikiran, dengan harta, dengan apapun, semuanya sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap majelis ini selalu sudah saya sebutkan, siapa yang berbuat baik untuk majelis ini ila yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan bagian yang terbesar dari majelis ini, beserta seluruh keluarga dan orang tuanya mendapatkan balasan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca, terus nanti kita makan bersama ala kadarnya. Jangan lupa Jumat depan pengajian insyaallah seperti biasanya. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Saya pengin punya harapan teman-teman yang hadir ke sini bisa istiqomah, meskipun diundang presiden tetap pilih datang ke sini. Bisa? Alah gaya. Istiqomah itu abot, iming-imingnya diundang ini abot. Istiqomah, kalau bisa istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Kecuali di kampungnya ada majelis, maka itu lebih utama mendatangi majelis yang di kampungnya. Makmurkan majelisnya di kampungnya. Minimal pas maulid simtuduror jenengan kumpul bersama dengan saya di sini. Insya Allah, tolong dicatat mulai sekarang. Tanggal 14 Syawal, malam 14 Syawal, tanggalnya kalau saya tidak salah hari Sabtu 10 Agustus. Sabtu 10 Agustus, malam Ahad ba'dal Isya, jenengan jangan buat acara apapun, mantu pun jangan. Itu hari yang tidak baik untuk mantu. Baik. Ya, jadi jangan mantu 10 Agustus. Itu hari yang tidak baik untuk mantu. Hari itu baiknya untuk apa? Halal bihalal dengan Majlis Ar-Raudhah. Insyaallah izin sedang saya proses, lokasi di depan Masjid Agung Surakarta, nanti sampai ke alun-alun rencananya begitu, akan dihadiri minimal insyaallah 300 bis dari Malang, belum mobil dan lain sebagainya. Sudah siap, sudah terjadwal. Teman-teman saya dari Malang mau datang minimal kurang lebih 30 ribu orang. Saya mau pamerkan sama teman-teman saya dari Malang, yang namanya Aswaja itu bukan cuma di Jawa Timur, yang doyan tahlil, yang doyan solawatan, yang doyan maulid, yang doyan ziarah kubur, bukan cuma warga Jawa Timur, tapi Solo yang dikenal sebagai tempat yang begitu-begitu, justru itu sarangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli, yang suka solawatan, yang suka zikir berjamaah, yang suka sholat subuh dengan doa kunut, yang suka tahlilan, yang suka ziarah ke makam para aulia, itu basisnya adalah di Solo. Makanya jenengan jangan ngisi-ngisini saya. Nanti 10 Agustus tolong kumpul masing-masing bawa 5.000 orang. Setuju? Nanti kalau bawa satu, mana yang lain? Yang 4.998 gak bisa dilihat, Bib. Hanya orang-orang khusus yang bisa melihat. Udah gitu aja jawabannya ya. Pokoknya bawa sebanyak mungkin. Mulai dari sekarang jenengan daftar masing-masing gitu kan. Yang mau ikut siapa nanti. Buat daftar seperti orang umroh tuh loh. Daftar dari sekarang. Nantinya cita-cita saya akan buat majelis keliling Majelis Ar-Raudhah Maulid Simtud Duror ini akan kita jadikan satu hari di luar hari Jumat yang keliling dari satu daerah ke daerah yang lain, dan saya minta semua yang hadir Majelis Ar-Raudhah ikut menghadirinya meskipun nanti diunduhnya di Wonogiri, semua ikut ke Wonogiri, diunduhnya di Ungaran, ini beliau dari Ungaran, nanti semua ikut ke Ungaran, diunduhnya ke Jepang, semua ikut ke Jepang. Oh ya amin, gitu kan ya. Amin, lewat itu loh pakai internet, kan bisa. Streaming gitu kan nyampe ke Jepang juga kan. Insyaallah demikian. Setuju? 10 Agustus, dah catat hari Sabtu malam, Ahad. Kalau tanggalnya salahnya jelas Sabtu malam, Ahad 14 Syawal. Sekaligus itu saya niatkan untuk haul almarhum Habib Anis. Itu tepat dengan 14 Syawal dan itu halal bi halal. Insyaallah akan jadi, saya pengin menjadi insyaallah la haula wala quwata illa billah masyaallah, semoga menjadi majelis yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar se-Jawa Tengah. Setuju? Ya, saya minta tolong sama banser se-Jawa Tengah mau saya kumpulkan. Bu carane piye? Wallahu a'lam. Pokoknya jadi so-nya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu-ibu semangat? Bapak-bapak? Dungaren. Coba ibu-ibu tunjukkan keibuanmu. Ibu-ibu semangat. Seperti kalau ngentak bojonya tuh bu. Dan semoga ini manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Jangan lupa doa itu ya. Itu doa sapu jagat yang dikarang Habib Ali. Semuanya ada di situ. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim fi halati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wa sluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Silakan ditunggu hidangannya, nanti kemudian makan, cari barokah, kemudian kita pulang bersama-sama. Setuju? Nah, Jumat depan jangan lupa siapkan uang 20.000 untuk CD ini. Kemudian yang mau apa mewakili teman-temannya borong 1.000 juga boleh ya. Silakan. Diskonnya enggak pakai diskon. Jadi tidak ada diskon untuk edisi ini karena ini memang diniatkan untuk tadi ya, dua hal yang penting. Biar kita tidak jadi orang yang minta-minta ya dengan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.